Mitra Bisnis, sebagian dokter di Jakarta kemarin melakukan mogok praktek sebagai aksi solidaritas atas dihukumnya rekan sejawatnya, tiga dokter kandungan di Manado, yang terkena 10 bulan penjara karena kasus malpraktek yang menyebabkan seorang pasien meninggal. Para dokter menolak jika mereka bisa dikriminalkan oleh karena profesinya. Akibat aksi mogok ini, pelayanan di sejumlah rumah sakit diperkirakan terganggu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, bagaimana Anda menilai hal ini? Ya, memang dokter pada kita membahas undang-undang perlindungan konsumen itu, dia tidak mau masuk di dalam materi perdagangan, artinya jual-beli. Karena mereka bilang itu ini bukan jual-beli, sehingga mereka membuat undang-undang sendiri yaitu undang-undang praktek kedokteran. Nah, di sini memang belum biasa, kalau di negara-negara lain si dokter dihukum sudah biasa itu. Karena dia membuat kesalahan, memang harus dibuktikan itu saja. Nah, kita kan ada profesi kedokteran, buktikan saja apakah memang sengaja atau tidak. Kan banyak juga dokter yang meninggalkan alat operasinya ada di perut pasien, kemudian kasus di Aceh, kemana-mana. Nah, jadi yang penting sekarang buktikan bahwa dokter itu bersalah atau tidak, itu saja. Ada komentar yang menanyakan, apakah profesi dokter memang kebal hukum dengan perisai profesinya? Kalau menurut Bapak? Nggak betul juga. Karena apa? Karena kan juga manusia, kalau semua nanti nggak ada yang dihukum. Di Amerika saja banyak yang dihukum dokter karena malpraktek, kan? Nah, sekarang persoalannya bagaimana menetapkan itu malpraktek atau bukan? Bagaimana dengan aspirasi dokter juga yang mengatakan, kalau bisa dikriminalkan, rasa aman dokter dalam bekerja akan terganggu? Bisa jadi juga, makanya harus jelas bagaimana siapa yang menetapkan. Oke, kalau kecelakaan pesawat ya harus KNKT. Kalau ini kecelakaan orang terus meninggal ini, siapa? Ada komisi kedokteran. Ya, serahkan pada dia saja bagaimana justifikasinya. Nah, buat apa komisi itu dibayar negara? Suruh aja mereka bekerja, memberikan rekomendasi ini salah atau tidak. Bisa dibuktikan kan diotopsi juga korban dan sebagainya. Lalu bagaimana Bapak menilai gerakan satu hari tanpa dokter yang terjadi kemarin? Ya, aksi demo itu aksi hak setiap manusia, hak setiap warga negara di seluruh dunia itu punya hak, ya kan? Cuman persoalannya asal tidak meninggalkan pelayanan itu saja. Jadi tidak semua demo kan semua, kalau tidak ada dokter yang praktek sekarang itu jadi persoalan. Saya belum lagi menunggu kabar dari teman-teman apakah rumah sakit buka seperti biasa. Kalau buka tentunya akan mengantri jelas karena dokternya berkurang, yang penting ada dokternya. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.